Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala ni'matihil jazil. Wassalatu wassalamu ala habibillahil amin Rasulil muttaqin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, saudara-saudara yang tercinta di mana saja Anda berada, pada kesempatan kali ini kembali kita bersua lewat udara dalam rangka bedah tafsir Syakrawi pada surah Al-Baqarah ayat 195, yaitu Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini datang setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang peperangan, dan ini ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lalu, karena perang itu perlu belanja, perang itu perlu pengorbanan. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta. Jadi infak atau mengeluarkan harta dalam berperang adalah suatu kewajiban, khususnya bila ini di jalan Allah. Dan bukan itu saja, infak yang dikeluarkan di jalan Allah berarti kita mengekalkan harta yang kita miliki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hartanya yang kekal, tetapi pahalanya yang kekal. Dalam berinfak, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat juga kode etik. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya apa? Allah ingin sebuah sikap balance dan adil. Artinya berinfak silakan, tetapi jangan tidak menyisakan keperluanmu. Jadi orang baik itu bagus, tapi kedermawanan itu tidak membuat kamu menjadi orang-orang yang papah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sama dengan ayat yang sudah kita baca tadi, artinya jangan berinfaklah, silakan keluarkan, tapi jangan terlalu berlebihan, tapi tidak pula terlalu kikir. Dan di antara itulah ya satu nilai keseimbangan yang sangat baik. Nah, di sini kembali Allah mewasiatkan kepada kita yang kedua, wa ahsinu, berbuat baiklah. Karena dengan berbuat baik lewat harta ini banyak manfaatnya dan lebih bisa besar dan lebih panjang manfaatnya. Ada orang baik, dia berbuat baik dengan tangannya, maka terbataslah sampai masa dia kokoh dan kuat, atau dia suka membantu, terbatas pada masa dia ya sehat dan pada masa dia hidup. Tetapi bila dia keluarkan hartanya untuk jangka waktu yang sangat lama, misalnya membangun fasilitas umum, sekolah, wakaf kepada kemaslahatan orang mukmin. Nah, ini semuanya cara untuk berbuat baik. Maka berbuat baik dengan harta lebih panjang dan lebih banyak yang bisa dirasakan orang daripada berbuat dengan tangan. Di sini Allah mengatakan wa ahsinu. Kenapa disuruh berbuat baik dengan harta? Sebab banyak sekali orang yang bakhil, orang yang tamak walaupun hartanya sudah menumpuk-numpuk pada dirinya. Jadi berbuat baik lewat anfiqu fi sabilillah ini adalah merupakan suatu kewajiban moral bagi kita umat Islam. Nah, cukup hinalah umat Islam ini bila harta itu hanya berada pada segelintir orang-orang kaya saja. Tetapi cukup berbahagia dan cukup terpuji bila harta itu berputar antara kaya dan miskin, antara miskin kepada yang kaya, dan berputar sehingga dia menggambarkan sebuah sinkronisasi dari kehendak Allah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi muhsinin biasa dalam bahasa Arab digunakan untuk orang-orang yang suka berinfak, suka membantu para pelajar, suka membantu pelajar-pelajar yang ditimpa krisis dan menyediakan tiket bagi mereka, itu disebut muhsinin. Nah, ini ayat 195 ini bila dikaitkan dengan ayat 192, 93 tentang perang, ini sangat terkait sekali. Nah, kalau kita melihat sebuah laporan majalah terkini, itu majalah yang ada Tempo atau apa majalah yang lain, berapa juta dolar Amerika itu membelanjakan uangnya untuk perang Irak saja. Jutaan dolar, luar biasa. Belum lagi nyawa yang melayang. Belum lagi gaji yang harus disediakan bagi tentaranya dan tentara sekutunya, dia yang gaji. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perang itu memang perlu belanja. Maka siaplah umat Islam untuk berjihad dengan hartanya. Saya rasa demikian pengantar, mungkin bisa kita diskusikan. Ya, menarik sekali Ustaz Anhabi kajian kita pada hari ini, berbicara mengenai masalah harta dan juga biaya pembiayaan perang ini di sini diceritakan di sini. Saya bisa menarik satu kesimpulan di sini, bahwasanya puncak jihad seseorang itu adalah apabila dia mau mengorbankan harta dan jiwanya. Ya, ini adalah puncak yang paling tertinggi. Karena kalau hanya sekedar mengorbankan jiwa, ini tinggi tapi belum begitu maksimal. Kalau hanya sekedar mengorbankan harta tapi takut mati, ini malah dikhawatirkan imannya bakal anjlok. Ya, takkan. Tapi kalau dia mau mengorbankan harta dan jiwanya, ini adalah merupakan bentuk daripada keimanan dan ketakwaan yang sudah mengakar di dalam dirinya. Tapi yang jelas bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan biaya untuk keperluan perang ini adalah tujuannya agar seseorang itu terhindar dari ketergantungan terhadap harta. Karena bukan tidak mungkin banyak orang yang karena sayang kepada hartanya rela dirinya itu bersakit-sakit. Ya, kan banyak sekali. Banyak orang yang dengan sikap bakhilnya itu hartanya melimpah ruah, tapi kalau kita lihat makannya, makan ikan asin, besok tempe, besok lagi tahu, cuma itu saja. Padahal kalau kita lihat hartanya itu dia bisa makan di rumah makan ACC setiap hari, seperti itu. Iya. Cuma ya, ada satu kisah yang menarik di sini, ketika terjadi perang Tabuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya, siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk membiayai peperangan ini. Oleh Abu Bakar kemudian seluruh hartanya diserahkannya. Ya, semuanya. Rasul kemudian menanyakan, "Wahai Abu Bakar, wa ma abqaita li ahlika wa waladika? Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anakmu?" Apa jawaban Abu Bakar pada saat itu? "Abqaituhum Allahu wa rasuluh." Aku tinggalkan bagi kepada mereka itu Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Para sahabat mereka dengan keimanan dan pemahaman yang mendalam tentang agama, mereka sangat memahami hal ini dan dengan baik dan mempraktekkan di dalam kehidupan kesehariannya. Jadi ini menjadi satu pertanyaan bagi saya ini Ustaz Hanafi. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu terlalu berlebihan dalam mengeluarkan pembiayaan ini. Dengan cerita Abu Bakar tadi, bagaimana kita mensinkronisasikan ini? Apakah perbuatan Abu Bakar ini satu hal yang salah ini dalam pandangan syariat? Ah, menarik sekali. Abu Bakar tentunya orang yang cerdas. Dan kita harus memahami bahwa kehidupan yang Islami dengan solidaritas sosial yang tinggi telah tercipta pada saat Abu Bakar menginfakkan hartanya ini. Yang saya maksud apa? Jangan disangka ketika Abu Bakar mengeluarkan hartanya ini, lantas dia enggak makan. Pasti ada yang mensuplai makanan ke rumahnya. Dan dia yakin sekali. Karena sesama sahabat saling memahami. Ketika sahabat tahu Abu Bakar tidak punya harta, ada yang mensuplai, ini dari saya, ini dari saya, ini dari saya, ini dari keluarga kami. Akhirnya barang seminggu Abu Bakar itu tak pala kerja, tak apa-apa. Nah, bagaimana kalau semisalnya kondisinya berbalik, tidak ada yang seperti itu, apakah ini juga tercela? Kalau untuk Allah dan Rasulnya, tidak. Sebab apa? Allah itu kan akan memberikan ganti yang lebih bagus lagi. Nah, cuma memang Islam mengarahkan kita untuk berpikir lebih rasional. Artinya apa? Bahwa keberadaan harta itu hendaklah menopang kemuliaan kita. Tentunya adanya harta bisa menopang kemuliaan. Kurang harta tidak lantas hina, tetapi agak sulit kita untuk berbuat kebaikan dari harta tersebut. Jadi kasus Abu Bakar ini bisa kita lihat dari segi kekuatan iman, ya, dan situasi yang baik pada saat itu telah terjadi, ya, solidaritas yang kokoh. Contohnya saja, Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang paling banyak mendapat hadiah, pemberian dari suku-suku yang ada. Tetapi dia tidak pernah lama hartanya di rumahnya. Begitu datang pagi, sore sudah terbagi-bagi. Mungkin sudah kepada Abu Bakar pembagiannya. Dan Nabi itu mengerti sekali bagaimana mertuanya ini telah berjuang dengan habis-habisan. Demikian juga Umar. Demikian juga yang lain. Jadi Abu Bakar mengeluarkan hartanya ini, pertama memang rasa keimanan yang ikhlas kepada Allah. Kedua, untuk memulai yang baik itu harus dari orang-orang yang dekat dengan pusat kepemimpinan, yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Iya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Saya juga melihat sosok Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, padahal Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang yang kaya raya sebelum menjabat khalifah, atau mungkin sekarang menjabat kepresidenan. Suatu hal yang menarik, Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi presiden kaya raya, setelah menjadi presiden miskin papa. Nah, Indonesia ini terbalik. Sebelum menjadi presiden miskin papa, setelah menjadi presiden kaya raya. Maka ada harus laporan kekayaan aparatur negara, kan begitu. Itu bagaimana akhir hayat dari Umar bin Abdul Aziz sang khalifah itu tadi? Cuman meninggalkan 6 atau 8 dinar. 4 dinar untuk biaya pemakaman dan kain kafan. Tinggal 4 dinar dibagikan kepada beberapa anak dan istrinya. Itulah harta warisan Umar bin Abdul Aziz, seorang presiden, seorang khalifah yang dulunya kaya raya. Tapi harta semua habis dibagi untuk masyarakat sampai betul mal penuh dan tidak ada lagi yang menerima zakat. Allah. Itulah bukti kesuksesan seorang pemimpin. Dia miskin tidak apa-apa, cuman tidak ada lagi masyarakat yang meminta zakat. Tidak mau memberikan. Timbul pertanyaan, kenapa kok Umar bin Abdul Aziz yakin demikian? Karena dia sangat yakin, seperti kata Ustaz Perdana tadi, bahwa ini semua titipan Tuhan. Allah lah yang memberi. Toh buktinya, setelah anak itu dewasa dan besar, 4 orang anak Umar bin Abdul Aziz, semuanya menjadi kaya raya. Padahal cuma ditinggalkan ayahnya 4 dinar. 4 dinar. Tapi jadi kaya raya, dan kaya raya itu tidak juga menutup tidak juga menutup hati dia. Disedekahkannya 1000 ekor unta di jalan Allah lagi seperti ayahnya lagi. Allah Akbar. Nah, itu merupakan bukti yakinnya dia terhadap firman Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika orang bersedekah tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkannya, malah bertambah. 4 dinar menjadi 1000 ekor unta. Itulah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pendengar yang berbahagia, semakin kita kaji Islam ini, Al-Quran ini, semakin rindu kita pada suasana-suasana yang akrab dengan nilai-nilai ilahi, dan lebih dapat menundukkan jiwa kita kepada Allah, melembutkan hati yang sedang gundah gulana, menenteramkan jiwa yang sedang kesulitan. Dan inilah gunanya Al-Quran diturunkan. Mudah-mudahan dengan baiknya jiwa kita, Allah akan memudahkan rezeki kita. Amin. Dengan mengkaji Al-Quran, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengajak saudara-saudara untuk tetap mengikuti program ini pada jam 5.30 setiap subuh. Dan saya Hanafi Ismet, Ustaz Ferdana dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.